Para pecinta barokah, para perindu barokah, orang-orang yang seneng ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu, aku begini, engkau begitu, sama saja, sami mawon, pokoknya Mbak Mi dintop. Orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, tambah suwe tambah sae, tambah sregep ibadahe, tambah rukun kalih tangga-tanggane, tambah kathah sedakoe, tambah sregep salat jamaahe. Lambemu amin tapi gak tahu jamaah. Kula nate nerangke ngeten iki terus ana sing ngomong, aku janjane yo seneng salat jamaah, tapi aku kapan no masjid itu sandalku sering hilang. Bapak ibu saudaraku, berbahagialah ketika sandalmu sering hilang no masjid. Iku tandane sampean wong apik. Sing elek kuwi nek sandalmu ora tau ketok no masjid. Berarti sikilmu gak tau bancek. Pancen ana wong ngono kuwi. Gak tau nang masjid. Dadi moro masjid ku ngenteni digotong wong papat diwadahi pendosa. Iki wong ya teko. Cuma ora wani manggon ngarep. Dongsong nang isor wit gedhang. Jadi hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah hidup yang selalu lebih baik. Menawi bahasa Bojonegoro, daerah kula mriko dipun wastani to be excellent. Nyun pangapunten. Dalam bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat ada perbedaan soal barokah ini antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan, biasa disebut kaum hawa. Kenapa? Karena memencutkan itu ya memencutkan, bikin laki-laki jadi kepencut. Kan ketika ngelihat perempuan cantik itu kaget, hah? Langsung takjub, wah. Makanya disebut kaum ha wah. Kaum perempuan itu lebih akrab dengan barokah, selalu menginginkan keadaan yang lebih baik seiring dengan bertambahnya usia dalam kehidupan, pengen tambah apik. Tapi kalau laki-laki itu merasa gagah jika punya prinsip istiqomah. Wong lanang ku luwih seneng istiqomah. Istiqomah artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah, bukan, tapi ideal rumah no. Idealis, tetap, teguh, dan tidak berubah. Itu laki-laki. Kalau perempuan selalu ingin lebih baik. Begini ya penjelasannya. Perempuan kalau usianya masih di bawah 20 tahun itu biasanya menginginkan laki-laki tampan. Sing ngono-ngono kuwi ra payu. Lah rupamu jemburis ngono. Bocah wedok kuwi nek umure sak ngisore 20 tahun yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Makanya ngefane ya karo sing ganteng-ganteng nih kok, koyok Dilan, Aliando, artis-artis Korea, minimal saya, minimal. Coba, perempuan kalau usia sudah di atas 30 tahun, sudah nikah, sudah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, ini keinginannya sudah berubah lebih baik. Tidak lagi menginginkan laki-laki tampan, tapi lebih menginginkan laki-laki mapan. Ini optimisme ya bagi yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang tampan bisa dikalahkan oleh mapan. Guanteng ning ora gablek duit, ya kepyur. Kaya HP gak ono sinyale. Baterainya ngedrop. Guyu ora iso, ngomong ora cetha. Pancen ora ono sing dicetake. Orang ganteng tapi mapan, sugih duite akeh. Ya padang jinglang. Guyu iso biar ha ha ha ha ngomong yo banter es. Alhamdulillah sing jemburis mulai seneng. Nanti perempuan kalau usia sudah di atas 40 tahun keinginannya berubah lebih baik lagi. Biasanya suami dimotivasi bahkan diprovokasi agar berprestasi, karena perempuan usia di atas 40 tahun itu sudah menginginkan laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Bangga kalau suaminya punya status sosial yang keren, yang mentereng. Perempuan di atas 40 tahun begitu, bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, jadi ustad, jadi wakil rakyat, jadi pejabat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Bangga kalau suaminya disebut termasuk salah satu dari 3 tokoh yang di acara-acara resmi selalu disebut. Pokoknya acara resmi ini mesti mboten tinggal nyebut 3 tokoh ini. Sopo wae, 1 para alim ulama, 2 para sesepuh dan bini sepuh, 3 para pejabat dan tokoh masyarakat. Mesti disebut. Iki wong wedok iki nek bojone disebut iki seneng, bojoku katut. Neng ambek jentit ngono. Lho, acara resmi apapun, zaman titeni ya termasuk niki wau lah acara resmi, mulai MC, sambutan panitia, sambutan pengasuh, sambutane Pak Kapolres, mesti nyebut 3 tokoh ini. Para alim, para ulama, ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi, ingkang dados kiblating panembah. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, ingkang lebda ing pitutur, puno ing pamawas. Para pangemban, pangembating projo, satrianing nagari, ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas? Subhanallah. Padahal niki basa Jawa lho. Kek panjenengan ki wong Jawa kok ora paham. Berarti wong kene iki akeh sing wis berubah dadi gibas. Bahasa Jawa itu ada yang namanya kromo inggil. Itu adiluhung, simbol sopan santun. Ngantos Pak Kapolres lho ngendikan kalih kula nggih ngangge basa kromo inggil, menunjukkan betapa beliau sangat menjaga etika, sangat sopan santun. Aku yo siap dan lah kok kena inggih. Loh memang ini orang Jawa betul. Cuma ngoten niku saiki wis ditinggalke karo bocah nom-noman. Do seneng nganggo ngoko niku pancen sing penak. Ning ora sopan, sopane kudu krama inggil. Ning penake ngoko. Lah bocah nom saiki ku do ninggal sopan menggolek penak. Mestine sing sopan krama inggil. Istri, anak, itu kalau sopane kudu krama inggil, garwa putra. Ning penake ngoko, anak bojo, ngono wae. Sing sopan garwa putra, di garwa rumiyin nembe kagungan putra. Ning sing penak ya anak bojo, gawe anak dhisik lagi. Bocah saiki do ngono. Mula iya wis ngerti ya. Wong aku ngomong tak cepet kae iki ben wong-wonge do ora ngingeti iki. Mulane lek aku ngomong tak cepet kae, aku jagani matamu sing do melorok-melorok mrene, wong aku sing disuguhi wae ora gatekke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, jin para perwira, mohon maaf kalau bahasanya saya kasar. Kalau ingin halus ya kapan-kapan datang ke pengajiannya Kiai Bongso Halus. Ya, demit apa bekecil. Ya, saya ya berani wong Pak Kapolres ini seleting sama saya. Iya satu leting, sama-sama AKBP. Kan bedanya beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Lah. Cuman beliau masih junior saya. Saya AKBP-nya udah mantep. Beliau belakangnya ada SIK gitu. Selalu ingin kawin. Jadi sarjana ilmu kepolisian antemi bisono. Wis to meneng. Nanti perempuan kalau usia di atas 50 tahun, harapannya berubah, lebih baik lagi. Yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Jadi ini angel loh, mulai tampan, mapan, jabatan dan kedudukan, kesetiaan. Nggawe kata-kata ngene iki rangkaiane ora gampang, mulane larang. Dadi kok menginginkan yang punya kesetiaan kalau usia udah di atas 50 tahun? Mohon maaf, perempuan di atas usia 50 tahun secara biologis sudah mengalami banyak penurunan. Secara fisik sudah mulai lemah, onderdil-onderdil lakai sing lokro, baut-bautnya mulai kendo, pipine mengkeret, dodoi kari tengeretok, ngelembre. Hambok, wis tau jauh temen-temen yang guyu. Hambok, tinggoni BH yang paling larang ya tetep brosot. Sehingga mulai ada kekhawatiran ditinggal sama suami. Jangan-jangan suaminya nyari ganti, nambah lagi ngono sehingga menginginkan laki-laki yang punya kesetiaan. Soale lek wis umur 50 tahun lebih ngoten niku nek wis nang jero kamar ya sing lanang sik mantuk-mantuk sing wedok wis gedek-gedek. Sing lanang nyidak ngono arep ngapa? Wis tuwa ora usah neko-neko. Sehingga ketika didekati suami mesti pasang senjata. Blonyoan minyak kayu putih. Urung mempan ya tambah remason. Sing lanang sik panggah mepet wae 3 in 1 labur pagoda. Sik urung mandi senjata pamungkas parutke Brambang. Wis kena parutan Brambang sing lanang balik cengkelak karo nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya yang suaminya masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran, tapi tilawah tidur di lantai bawah. Nah, orang uman kasur, disikuti, dijejeki, keluyur-keluyur, metu nang bale, nonton TV, tilawah tidur di lantai bawah. Karepe nonton TV, ning malah ditonton. Wong wis turu TV-ne sik melek. Ngapunten Bapak, wonten sing sampun ngalami nasib ngoten niku? Lama, mangke perempuan kalau usia udah di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Suka mengingatkan suami untuk ibadah. Dadi lah tangi bengi niku mboten namung nguyuh mawon. Bojone ya dijak tahajud, dijak zikir, salat subuh berjamaah, kon sregep ngaji, kon ngakehke sedekah. Soalnya wong wedok umur swidak punjul iki wis krasa arep rondo. Harapane ben iso kumpul nyang swarga. Lho, ada ukurannya kok. Usia perempuan kan ada ukurannya, di bawah 20 tahun jadi rebutan. Ibarat bal ngono ya sing dienggo sepak bola kuwi, bal siji direbut wong 22. Masih di bawah 20 tahun. Nanti kalau perempuan udah di atas 30 tahun berubah dadi bal voli. Nek sing ngrebut kari wong 12. Ya nek di atas 35 tahun malah dadi bal pimpong. Kari wong pira sing ngrebut? Wong loro, paling banter papat lek maine dobel. Nah, di atas 40 tahun wong itu wis dadi bal golep. Ya wong siji ana siji tok ngene ditawe empat tayar. Ucul waduh ora kudu goleki, golek bal meneh. Cocok-cocok opo? Oh, berat badan perempuan saja ada ukuran kok. Perempuan dengan berat badan 20-30 kg itu namanya gizi buruk. Nah, kalau berat badannya 30-40 kg kurang gizi. 40-50 kg kuru. Berat badan perempuan 50-60 kg itu ideal. Nah, kalau 60-70 kg lemu. 70-80 kg montok. 80-90 kg bahenol. 90-100 kg semok. Nah, di atas 100 kg gapuro kecamatan. Lah, kalau laki-laki itu lebih bangga jika bisa istiqomah. Teguh, tetap dan tidak berubah. Wong lanang ngono, laki-laki di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Laki-laki di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Tetap gak berubah, wong lanang ki istiqomah. Di atas 40 tahun yang diinginkan yo perempuan yang muda dan cantik. Wis gak berubah wong lanang ku, istiqomah. Wong lanang ora kepingin kok bojone dadi pejabat, dadi pegawai, dadi ngene. Ora kepingin, sing dikepingini yo muda dan cantik. Maka kalau saya yo jadi laki-laki, istri saya enggak boleh kerja. Saya cari istri mendampingi saya, membimbing, mendidik anak-anak saya. Saya enggak cari saingan kerja. Lah, nanti kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih gede dari saya, aku nek butuh harap njaluk ora wani. Lho wong lanang kok penghasilannya kalah karo wong wedok? Diyek-yek, Bro. Ndasmu iso diingkel-ingkel karo bojomu. Wong lanang model apa? Nah, laki-laki kalau usia udah di atas 50 tahun, harapannya berubah apa tetap? Tetap, wong lanang ke istiqomah. Di atas 60 tahun berubah apa tetap? Di atas 70 tahun berubah apa tetap? Di atas 80 tahun berubah apa tetap? Tetap muda dan cantik. Makanya lewis pada sepuh emang dulu melakuni wae ketoro. Wong lanang tua melakuni sentuk, sentuk, sentuk kan. He. Wong wedok tua melakuni dok, dok, dok. Mah, mah, mah. Lah ini perjalanan hidup manusia. Saya terinspirasi dari tembang Jawa karya rungokno to Kanjeng Sunan Giri. Judulnya Lirilir. biasanya dinyanyikan sama Habib Syekh, dilantunkan, luar biasa suaranya Habib Syekh, Masya Allah, mentul-mentul, mendut-mendut, favorit banget, menyentuh ning ati. Nir idin, nir idin, tandure was, cung guyu tantem iki ngono. Wong ngene iki kula nggih pengen pikantuk berkahi Habib. Sumidi. Lerilir, lerilir, tandure bos, sumilir, tak ijo, royo-royo, tak senggo, penganten anyar. Bar kuwi kan, cah angon, penekno, nyapa kok blimbing, kok gak? Cah angon, penekno kates kuwi. Soalnya kuwi ana kates. Sing duwe kates ra usah melu guyu. Ini kan penuh filosofi toh. Lunyu-lunyu. Loh gak nyaut, lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dodotira dodotira dodotira kumitir bedhaing pinggir dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane dosurao surak. Tembang ini ditutup dengan kalimat dosurao surak hure. Ini simbol bahwa pelajaran bahwa penutup hidup itu harus surak hure. Ujung kehidupan manusia itu harus surak hore, jangan hanya awe-awe. Akhir kehidupan kita harus bisa surak hore. Surak hore itu gambarannya orang bahagia. Surak hore itu gambarannya wong tepuk tangan. Ayo toh, tepuk tangan. Bukan bertepuk sebelah. Nah, kalau tepuk tangan kan bahagia. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh. Nah, kapan-kapan nek diundang meneh tak terangke sing iki ya. Ya ndak maksudku iki Pak Kapolres ben ngundang dhewe. Wong Kapolres yang gawe acara kok amul iki model apa? Terima nunut. Harusnya bikin sendiri. Nah, terima nunut ngene enteng ora bondo. Gak ngerti penceramahe banyak jamaah terus melu amul, melu nunut. Bondo dhewe. Minimal ya nambahin sama. Lah polisi itu kan banyak diringankan tugasnya sama kiai, sama ustadz, sama ulama toh. Ceramah dan pundi-pundi membina mental masyarakat, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal sehingga masyarakat sadar yang mau berbuat jahat gak sido, do waras kabeh sing bina sapa para ustadz, para kiai. Lagi umpama kok ora di belani para ustadz, para kiai, nah, kewalahan toh. Sak mbloro iki lho personile polisi mau piro? Pada ini kok mbloro nih? Sak seragen iki lho. Nggih. Okay. Seragen ini polisi berapa personilnya? Lah sing nakal wong seragen pira? Wong sing nglumpuk no kene wis sakmene akehe. Apa ya ora kualan polisine? Lah akhirnya terus dibelani karo para kiai dibimbing umat masyarakat meminimalisir tindak pidana dan tindak kejahatan, tindak kriminal. Tugas polisi dadi enteng. Ya pantes nek Kapolrese nambahi. Nambahi sambutan yo kabeh iso ndan nambahi sambutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa gojlokan seleting kok. Nek kowe ya tepur cangkemmu kowe. Ora level nek kowe. Macem-macem kowe. Pun, ini perjalanan hidup manusia ya. Lerilir, lerilir. Ini sesungguhnya bocah leseh enom koyo ngono-ngono kuwi. Iku digambarke koyo ilir. Ilir kuwi tip kipas. Namanya kipas itu kan perjalanannya kan menyamping ya, horizontal ngiwonengen mobat mabit ngiwonengen namanya kipas mang tingali bakul sate kelah ngipasi yang ngene ngiwonengen apa ana bakul sate ngipasi kok mengisor mendhuwur iki engko sing mabul-mabul malah keleke barang ngiwonengen ini perjalanan horizontal aku ki tenanan iki jadi ki serius ndan ini serius perjalanan manusia yang masih muda kayak gitu bocah nom-nomi kaya kipas. Jadi mobat mabit, mobat, moncat, morak, mosak, riwa, mondar, ngalor, ngetan, nibo, gulung, jungkir, wes. Nah, kowe penak kari neruske. Aku yo kentekan kok yo. Mengamalkan P37. Pergi pagi, pulang petang, poyang payingan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pendelak pendelik, pelorak pelorok, peletak peletik, penculat penculat, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, premi, potongan, pungutan. ngene iki angel ora gampang mulane larang. Apa yang dicari? Nanti polae kaya ilir. Ternyata yang dicari cuma dua. Orientasi hidupnya cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang subur hijau, siap panen. Iku berarti kemapanan ekonomi alias urusane weteng. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar niku kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, berarti urusan ngisore weteng. Lah bocah enom iki polahe ra karuan sing digoleki ya mung loro kuwi to. Nek gak urusan weteng ya urusan ngisore. Dadi uripe kaya pitik jago. Pitik jago iki mulai metu kandang sampai balik mlebu kandang meneh. Aktivitas pokoknya ya mek loro kuwi. Nek gak urusan weteng ya urusan ngisore weteng wong pitik jago. Nek gak golek panganan ya nggodaki babon erek-erek doro pepet ke pager ditumpaki jebret tinggal nyingkre. Nah kaya pitik jagone nokon kae. Lah isih nom cah cilik mulai yang wis ngancik dewasa aja mung dadi lir kudu berubah dadi cah mbuh ra nyao tok wong kene iki ayu-ayu tapi ono kudu berubah dadi bocah angon angon kuwi ya angon angon kok apa yang dingon? Alhamdulillah wedhuse nyaut. Lha kuwi gibas mang apa? Ya minimal angon awake dhewe zahiron wa batinan. Mulai ujung rambut bahasa Inggris the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak. Kudu dingon, pikiran kudu dingon. Untuk tafakur. Tafakuru fi khalqillah. Tafakur angen-angen nang ciptaane Gusti Allah dipundhut ilmune dipundhut hikmahe. Dadi angon pikiran, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres kaya utekmu ngono kuwi. Dingon. Terus mripat nggih dingon pandangan untuk memandang yang indah-indah ciptaan Allah kok untuk ilmu, mandang ayat-ayat Quran, kitab, buku-buku yang bermanfaat ngono. Dadi matamu iki kudu mbok ngon. Aja nggo ngincengi wong, ngincengi wong, ngincengi wong, ngincengi wong.